ครับผมฮะตัดดิบอัลลอฮฺอัลลอฮฺตัวเดียวเฮมโมยันอวัยะเดฮะเยอะฟังดีตามันนี่ทิ้งตัวบารังมุสตาฮีดอัฟโฟทิ้งตัวฮะมุสตาฮีดนั่นตัวมุสตาฮีลอาดะจันฮะมุสตาฮีฟะดะอาดะเยอะฟะดะอักลยังฮารุสนะเด jadi maknalah mana ada masalah tu kita duduk 24 jam ni nak buat lah mana kok saya masuk kejahatan ha, tu dia dia kata cita-cita saat ni tu tingginya cinta kita tu tinggi sebolehnya tak saya timpa nak kejahatan inilah untuk kita ya kalau untuk kita nak pergi situ kita kena balik gini kita kuasa ke tak nak mempertahankan tu kita kuasa ke tak kalau gitu semata-mata dengan tak ada elak tak kuasa. Kalau ada elak mabhun. Kalau ada elak kuasa dah. Elak tu gapo? Cari hok tu lah boh. Baca Quran ke zikir ke gitu. Baik. Tekah tengah dok baca Quran atau tidur mana tu? Dia tu dia. Kalau tu elak tak jadi juga tubuh juga kumbin juga elak tubuh. Ha, apa nak cari lagi gapo lagi ha. Sedangkan Quran ayat kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dia ayat situ. Dia kata ingat ala ingat ketahuilah bahawa dengan menyebut dengan ingatkan Allah tenang hati. Ha tu bab dia ada antaranya zikrillah. Bukan zikir erti sebut lidah. Kerana zikir dia panggil lafaz mushtarak. Yani bila sebut kata zikir dia makna dia dua. Zikir arti sebut lidah, zikir arti ingat di hati. Maka sebut lidah ni tak kuasa nak sama. Ketika tidur, ketika kecek, ketika apa dah itu kan. Ada pun hati ni, ingat dia boleh jadi. Sebab tu Tuhan jaga orang nabi-nabi ni tertidur mata saja. Kami para nabi-nabi hanya tidur mata saja, hati tak tidur. Ya tengok tu hajago orang-orang nabi. Hati dia ingat tak Allah semua. Sabit tu Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika dia dalam kena bala ujian Allah Taala tu, dia tak berdoa dengan Allah. Siapa dia malu nak berdoa. Isteri dia kata, "Hey," dia kata, "Engkau salah seorang rasul Allah." Dia kata, "Engkau salah seorang nabi Allah. Siapa yang kata minta tak doa dengan dia?" Ha? Doa sahabat aku ni salah seorang kekasih dia. Bila aku minta dekat dia, beri selalulah buat aku nabi dia. Tapi Ayub balik tanya, dia kata kita duduk segala mana. Ha. Kita duduk segala mana. 40 tahun kita duduk segar. Sehat maknanya. Lepas ni kita sakit lah mana. Baru berapa tahun. Oh, dia tak aku malu kerana aku segala mana. Baru je kita sakit. Aku duduklah senang kekayaan lama. Baru je kita. Oh, aku malu nak minta nasihat. Ha, ya tengok. Lepas tu duduk dengan keadaan begitu dengan siapa penyakit dia tu siapa nak di hati. Penyakit dia siapa nak di hati. Supaya kita kata penyakit kita ada siapa ke dalam kadang-kadang yang ada buat mesok kan. Kalau sekadar sakit kulit gatal pedih tak apa lagi boleh duduk ubah-ubah garu gatal begitu. Asal tak makan hati. Jadi makan hati nyawa bahasa sekat. Sekat kata nak ipuh tak boleh dah nak aku nak terlupa ke Tuhan rasa nak nyanyuk nak gapo situlah baru Ayub rasa susah hati lalu dia berdoa dengan Allah rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin hey Tuhanku telah mengenakan aku yang bahaya dalam mati hati dah ni nak kena hati nak buat aku terlupa kemu ni sini bahaya ni baru dia berdoa berlaku Tuhan dia tahu selalu ubah ke dia mahata mereka mari lejar tanah tubik air suruh ambil air tu minum bila minum hilang dah lepas tu untuk menghilangkan sembuh kulit pula ya kerja so pula suruh ambil air tu mandi hilang hantu kata tak ada apa ya dia tak tahu nak beri tak tahu ubat duk mana dia tak tahu nak beri dia tak beri tak itu kan ha, sahabat tu nak ingat kata inilah kelemahan kita ha, sahabat tu lah Dia panggil kadang-kadang kalau kita terlupa ke Tuhan tu banyak, ralik kita dengan dunia banyak sangat, kadang-kadang oh Tuhan saya ni lah, dia bebas kena susah, bebas dia kena kemalang ni, kena gapo. Bila kena susah, kalau kita gi ikhtiar pak hilang selalu, kena bah pula gi ikhtiar pak hilang selalu, tak gaduh Tuhan. Tak itu mula pak sakit beruh ubat tu selalu lah. Dah ku hilang hak ni kemarin ni. Buat sakit pula ke situ. Hilang ke bom tu lalu. Nah, marah ni hilang dengan bom tu. Ke bom tu masuk kali yang kedua tak jadi. Ha. Yang masuk bom tu pula terah. Dia hilang. Ha. Tak ada apa. Buat sakit ke bom tu pula dah. Jadi tak khabar ke Tuhan tu. Sabit tu pergi ikut tu tak hilang. Kau ni tak hilang. Sutrik kek tanya. Habis dah. Ikhtiar usaha ikut bom. Lepas tu. Ha tera-tera ikhtiar kau ni kalau-kalau Tuhan nak beri. Ha tak ada orang lah kedih. Ha baru beri kau ni. Ha tak itu kan? Ha tu mana kata? Ini agak panggil satu nikmat Allah Ta'ala Nabi kita sedar. Sabit tengok cerita Nabi Musa. Nah cerita Nabi Musa tu dia sakit gigi. Bila sakit gigi, Tuhan wahyu ke dia, suruh ambil ada satu bagai tanamai. Bila bakar ambil apa tu, lama pak hilang. Ha maka dia ambil tu, hilang sungguh. Bos semula tu harus sakit pula. Bos sakit tak ada mengayuh dengan Tuhan. Pakai dia ambil waktu selalu. Ambil waktu tak hilang. Ya ya ilahi ya Tuhanku. Dulu mu juga royak kat aku. Kata muka ni ubat. Bila aku makan hilang. Pas aku sakit yang kedua sopan ni. Bila kiri semula tak hilang. Ganong. Ha, dia tanya Tuhan. Tuhan kata. Dah hak dulu mu tanya aku. Hak ni mu tak tanya aku lah. Pakai di situ selalu. Ha, ini apa ni? Semua ni jadi pengajiannya bahawa kita orang Islam ni nah, bila apa nama ni orang pangkat lebih, pangkat tinggi tu, gitu sikit dia jaga selalu tak? Kalau itu orang nabi-nabi, orang rasul-rasul ya berlaku. Bila pak sikit dia jaga selalu. Ah, jadi semua tu menjadi orang pun kata untuk jadi pengajaran kepada kita semua. Kalau kita hak saat ni kita dah fikir belah saat ni lah. Fikir saat ni apa khawatir mari kita kata nak lama nak sekat daripada tu, ini jawabnya tidak ada daya dan upaya. Maka jalan nak sekat hak tu membanyakkan la haula wala quwwata illa billah ta'ala. Dalam arti kata ketika kami dua. Itu makna la haula wala quwwata illa billah ta'ala. Mak kena hari, oh tak nak buat. Kok tu tak nak la haula salah ke tangan dua. Mengaku lah dia tu kan. Tak ada payah, tak ada ayo payah. Mulah, mulah pakai mulah aku tak tahu, aku tak tahu. Baik, lalu. Ha, tu dia. Sebab dia misal juga dia kata ibarat kata benda hendak ganggu kita ni dia tu hai buat asal dia dah. Hai buat, hai buat iblis dah. Ha, dah buat asal lagi dah utuk tu. Utuk tu. Ha, dia utuk tu habisnya. Ha, kemudian tak kala tu kita nak fikir dah tu kita hantar klik dia. Dia ibarat kata supa ani dia baikkan dia kata. Seperti ani serigala yang baikkan. Bila ani serigala yang baikkan, kita tak kuasa nak lawan dia, tak kuasa nak mempertahankan dia. Malaikat gap boleh duduk sikit kita kena hantar klik ketua dia. Ani hak dia ajarat gapo dia yang patuh ketua. Tu dia. Harapnya kita nak lawan, oh, dia tak hairah. Bawa kayu dia tak hairah. Ini baikkan ni dah. Eh? Ha, renggah goh pula tu. Kenalah ke mana? Eh, anjimu ni anjimu. Dia kena buat tu. Dia kena klik ke tu. Eh. Nak lawan tak urut gitu. Ha, kalau tu kena klik ke tu. Eh. Ha, nak klik ke tu. Eh. Ha, apa pula dia pesan berkawal yang hari ni? Ha, kalau kita kata kita ada benda gila. Pain sekoh, mari tu ke. Ha, tak ada lah. Tak itu kan nyamari oh sudah. Ha kata ada jalan. Heh hanya yang murah ni. Ha tu aja heh buat gitu ya. Ha kalah ya. Lek halu. Hanya ambil dia kata kita nak klik tu kan. Kita tak ada daya upaya lebih lagi pula syaitan hak kita ni yang tak nampak kita min haitsu la tarawnahum dah kata dari sekian-kian mung tak nampak mereka itu mereka nampak mung tak nampak mereka apa kita nak duduk ingat macam mana. Ha, bila kata tak ada jalan lain, mereka kembali klik pada sana. Ha, itulah cara keluar. Ha,